Segala umur sudah ditetapkan dan apa yang Nabi khabar kalau ada amalan tertentu panjang umur, ya panjang umur. Lagu mana panjang? Kan kata tetap dah. Dah saya cakap banyak. Kita percaya umur telah ditetapkan dan kita percaya umur boleh bertambah jika Allah izinkan. Sudah. Betul tak? Selamat dunia akhirat. Pedih nak panjang umur ni. Nah, kalau nak panjang umur berapa nak? Satu. Mau tanya biasa nak tanya. Tanya boleh bedoh. Tapi tak boleh marah ke dia. Kalau dia janya, tak dia jawab tak. Dah dah bijak. 150 nak umur. Ada arah. Nangis aku. Dih. 100 oh macam berwok dah jalan tak 100.5 nah habis biarlah mudah-mudahan amin ya. Setengah tergamuk pergi jawab dia biar waga-waga-waga biarlah nah lah mudah-mudahan panjang umur tu eh nah. Kita dua eh dia dah jangkau kau dua kali. Nah, dia ngak kata tu umur 100. Nah, orang berok ngakak gitu lah di dapur. Neh. Nah, dia nak setengah. Dah apa insya-Allah lah, nah. Ha, insya-Allah mana tahu sungguh. Nah, ha, kita 180. Nah, ha, tapi mak dah agak dah naik tahu wheelchair. Betul tak? Kita tak nak apa wheelchair, neh. Ha. Mi nak apa punya umur? Kalau boleh. Eh? Mu 200. Berapa nak kalau boleh? Eh? Tambuh. Tambuh banyak mu. Tambuh kita mai ajak lah. Tambuh banyak mu. Jangan malu minta panjang umur. Ni perkara yang baik. Nabi kata khairukum man tala umruhu. Nampak? Wa hasuna amalu aw kama qala. Sebaik-baik kamu yang panjang umur dia. Nah, dan baik amalannya. Deh. Ah, maknanya khairu tu kan orang mana panjang umur baik tak? Baik. Di sisi syarak. Deh. Ha. 100.5. Dah lebih main aku. Ha, betul lah.